خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya Innal insana ladh-dhalumun kaffar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian fikih kita, kitab Al-Wajiz dan kita masih di pembahasan kitab Taharah dan di poin tata cara membersihkan hal najis. Setelah sebelumnya kita mengambil pembahasan atau poin yang keenam dalam pembahasan ini iaitu pembahasan yang kelima ya terkait cara membersihkan baju atau pakaian yang terkena air kencing bayi yang masih menyusui. Baik, berikut ini poin yang keenam. Kata penulis rahimahullahu taala tathhiru tsaubi minal madhi. Cara membersihkan, mensucikan pakaian dari air madhi. Pada pembahasan sebelumnya, di awal kitab Taharah, dalam pembahasan hal-hal yang najis, telah kita pelajari bahwa di antara hal yang najis adalah madhi. Telah kita ketahui hadis-hadis yang menerangkan kepada kita bahwa madhi itu najis. Nah, maka pada pembahasan ini Syekh akan membahas kembali pembahasan madzi dari sisi tata cara membersihkan pakaian yang telah terkenai air madzi. Ya, dan telah kita bahas pula perbedaan antara air madzi dengan mani dari sisi hukum mani suci sedangkan madzi najis dari sisi sifat mani ya putih ya mengental ya dan mengakibatkan kelemahan setelah keluarnya dan ya keluarnya dengan kelezatan berbeda dengan madzi yang lebih encer daripada mani dan tidak selalu ya keluar dengan kelezatan dan tidak pula mengakibatkan kelemahan. Kata penulis An Sahal bin Hanif, qal, beliau mengatakan, kuntu alqa min al-madhi shiddatan wa ana. Dulu aku merasa kesulitan dan kelelahan karena madhi yang sering keluar dariku. Wa kuntu ukthiru minhu al-ikhtisal. Dan aku sering mandi karena madhi yang keluar. Artinya beliau menceritakan kepada kita, jadi beliau sering keluar madhi, dan setiap kali beliau melihat madhi keluar, beliau mandi, sehingga mengakibatkan beliau lelah dan kecapean. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka suatu ketika aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan bimbingan dan ilmu terkait cara atau tata cara membersihkan pakaian terkena air madzi. Maka beliau pun bersabda kepadaku, innama yujizika min dzalikal wudhu. Kamu tidak harus mandi, cukup berwudu. Ya. Karena madzi adalah hadas kecil, bukan hadas besar seperti mani yang mengharuskan mandi. Faqult, kemudian aku pun bertanya, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Bagaimana pakaianku yang telah terkenai air madzi? Bagaimana cara aku mensucikannya? Apakah aku harus melepaskan celanaku tersebut dan menggantikannya dengan celana yang lain dan harus dicuci seluruhnya? Maka Nabi SAW pun menjawab, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi thawbak haythu tara annahu qad asaba min. Cukup engkau mengambil air dengan telapak tanganmu, kemudian engkau percikkan air tersebut ke bagian pakaian yang terkenai madhi tersebut. Artinya tidak seluruh celana atau bagian dari pakaian tersebut dicuci, cukup bagian yang terkena air madhi saja. Jika kita masih ingat, hadis ini sama dengan hadis Miqdad ibn al-Aswad atau Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakarimatihi minni. Dulu aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi, sering keluar madhi, tetapi aku malu menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku adalah menantunya. Maka aku perintahkan Miqdad ibn al-Aswad menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menanyakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghsilu dhakarah wa yatawadda. Cukup dia cuci, mohon maaf, kemaluannya dan berwudu. Dan berwudu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wandah farjak. Dalam lafaz yang lain, wandah farjak. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Sahal bin Hanif atau Hanif radhiyallahu anhu yang mulia ini, bagaimana dengan pakaian terkena air madhi? Maka Nabi katakan, cukup kamu ambil air setelapak tanganmu, kemudian engkau percikkan ke bagian pakaian yang terkena air madhi tersebut. Artinya celana tersebut tidak harus dibuka dan diganti dengan celana yang lain. Kalau dia melakukan, ya silahkan. Tetapi apabila seorang tidak mungkin, ya, tidak memungkinkan dia melepaskan celana dalamnya dan menggantikannya, ya, karena kalau dia melepaskannya, dia bakal berjalan tanpa celana dalam, ya. Sedangkan dia sedang di luar rumahnya, maka cukup dia percikkan air dengan telapak tangan, dengan telapak tangannya ke bagian celana atau pakaian yang terkena air madhi tersebut. Karena madhi hukumnya najis. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kesimpulan dari hadis di atas adalah bahwa cara membersihkan air madhi yang hukumnya najis adalah dengan menuangkan air dengan telapak tangan kita ke bagian pakaian yang terkena air mani. Ini adalah kemudahan, ya. Ini adalah kemudahan dari agama kita. Artinya celana dalam tersebut tidak harus dibuka semuanya. Dibuka kemudian dicuci semuanya. Cukup bagian pakaian, bagian yang terkena air mani saja dari pakaian tersebut. Setelah itu seorang boleh memakainya lagi walaupun masih basah. Kenapa? Karena mani tersebut telah ia siram dengan air dengan dari telapak tangannya. Barakallahu fik. Dan selain pembahasan terkait mani ini, kita dapat mengambil pelajaran lain dari hadis di atas terkait adab seorang penuntut ilmu agama, bahwa seorang penuntut ilmu agama dan secara umum muslim, walaupun kita dituntut, ya, walau kita dianjurkan untuk bersifat malu, agar kita memiliki sifat malu dalam berbicara, dalam bertanya, ya, tetapi tidak boleh, ya, sifat malu tersebut menghalangi kita dari ilmu agama. Kita tidak boleh malu untuk menanyakan perihal agama kita, walaupun dalam hal-hal yang mungkin orang menganggapnya tabu, selama kita belum mengetahuinya. Akan tetapi tentunya perlu memperhatikan adab, ya, dalam menanyakannya kepada seorang guru, kepada orang yang berilmu. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Padahal salah satu dari sifat Allah adalah hayyun, adalah al-haya, adalah malu. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, beliau mengatakan, khairun nisa nisaul ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar, kaum wanita yang dikenal dengan sifat malu yang luar biasa. Tetapi sifat malu mereka tidak menghalangi mereka mempelajari agama Allah Jalla wa'ala. Sehingga terkadang di antara mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang air mani, ya, yang keluar dalam mimpi basah, ya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tata cara mandi junub, mandi haid, ya, secara detail, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqahna fid din. Walau mereka adalah wanita-wanita yang sangat-sangat pemalu, tetapi sifat malu mereka tidak menghalangi mereka mempelajari agama Allah Jalla wa'ala sama sekali. Maka siap-siapnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk tidak terhalangi menanyakan ilmu agama karena sifat malu yang ada pada dirinya. Oleh karenanya Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak di dalam sahihnya, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Ada dua golongan yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Yang pertama mustahin, orang yang malu-malu, ingin belajar malu, ingin bertanya malu. Yang kedua wala mustakbir, adalah orang yang gengsian, ya, gengsi gede-gedean. Ya, gengsi gede-gedean. Nah, gengsi hanamu pad hidup gengsi, ya. Gengsi sombong angkuh. Karena dia menganggap Allah ustadnya lebih muda dariku, Allah ustadnya enggak punya title, Allah ustadnya dari orang miskin, ya, dan sebagainya. Allah ustadnya Allah, dan sebagainya. La yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama orang yang malu-malu dan orang yang sombong, angkuh, gengsi. Nah, baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhasil bahwa pakaian yang terkena air mani, ya, itu terbersihkan dengan kita memercikkan air kepada bagian yang terkena air mani tersebut. Yang kedua, bahwa orang yang keluar darinya air mani, dia cukup berwudu, tidak harus mandi, karena mani adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Baik. Kemudian kata beliau yang ketujuh, tathhiru asfalin na'al. Cara membersihkan bagian bawah daripada sendal. Karena hanya sendal atau alas kaki yang kotor dan terkena, yang berpotensi terkena najis adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Qala an Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza jaa ahadukumul masjid faliqallib na'alayhi walyanzur fihima faidza ra'a khubthan falyamassahu aw falyamassahu bil ardi thumma liyusalli fihima. Apabila salah satu di antara kalian pergi ke masjid, maka hendaknya dia membalikkan sendalnya dan dia melihat kedua sendalnya tersebut. Apabila dia melihat ada najis pada sendalnya tersebut, maka hendaknya dia mengusap-ngusap ya, sendalnya tersebut ke tanah. Kemudian silahkan dia sholat menggunakan dua sendal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, alhasil hadis ini menerangkan kepada kita bahwa cara membersihkan alas kaki, sendal atau sepatu yang terkena najis ya, itu bisa dengan air dan bisa juga dengan diusap-usapkan ke tanah. Tidak harus dengan air. Nah, tidak harus dengan air. Ini kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, karena apa? Terkadang sebagian orang yang menggunakan alas kaki, sendal, sepatu, dan ini tergambarkan mungkin mereka sedang melakukan operasi dalam hutan, ya, atau ya, masjidnya seperti di masa dahulu, ya, berbatu atau dengan tanah, dan susah baginya untuk melepaskan sendal atau sepatunya tersebut, dan air pun ya sedang tiada, maka dia tidak harus melepaskannya dan dia boleh menggunakan kedua sendal tersebut untuk melakukan sholat ya, walaupun pada sendal tersebut ada najis selama dia telah mengusap-usapkannya ke tanah. Nah, kemudian silahkan dia sholat menggunakan kedua sendal tersebut. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, sunnahnya menggunakan salat menggunakan sendal. Dan banyak ulama menulis tulisan dalam hal ini. Bahkan Syekh Mubi rahimahullahu taala menulis sebuah tulisan ya. Di dalam tulisan tersebut beliau menyebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW dan asar dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang anjuran sholat menggunakan sendal. Ya, karena ada sebagian manusia yang mengingkari dan menganggap itu sesuatu yang ya, kotor, jorok atau menjijikkan. Ya, tentunya hal ini dilakukan ya, apabila seorang sholat di sebuah masjid yang lumrah. Ya, seorang makmum menggunakan sendal ke dalamnya seperti masjid di masa dahulu yang lantainya masih dengan tanah ya atau kerikil ya atau pasir. Adapun masjid-masjid yang ada seperti sekarang ini, apabila seorang pergi ya masuk ke dalamnya menggunakan dua sendal, ini namanya ngajak perang. Ini namanya ngajak ya minta diusir, ya minta digebukin oleh orang. Karena itu akan mengganggu orang lain. Nah, akan mengotori masjid. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man akala basalan aw thauman fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu adam. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jangan dia mendekati masjid kami. Ya, karena itu akan mengganggu makmum yang lain dan para malaikat akan terganggu apabila ada anak Adam yang tersakiti. Ya. Apalagi jika dia menggunakan sendal dan sendalnya tersebut ya kotor, terkena debu, kemudian masuk ke dalam masjid yang lantainya ya dengan karpet atau ambal, tentu ini mengganggu orang lain ya, yang sholat di samping atau di belakangnya. Nah, dan seandainya seorang berkata, kalau demikian kapan kita bisa menerapkan sholat sunnah sholat menggunakan kedua sendal, kita katakan Anda bisa melakukannya di dalam rumah ketika sholat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, salat sunnah mutlak ya, ataukah salat tahajud di malam hari. Anjuran ya, menggunakan sendal di dalam salat itu tidak mesti pada salat 5 waktu yang wajib, tetapi mencakup semua salat. Barakallahu fik. Baik, faedah kedua, kesimpulan kedua dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di atas buah sendal yang terkena najis itu tersucikan dengan diusap-usapkan ke tanah, ya. Dan ini sebuah keringanan. Nah, yang ketiga, bahwa al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini salah satu dalil yang menerangkan kepada kita tentang salah satu dari 5 kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama secara umum, bahwa kondisi yang memberatkan itu akan memudahkan. Seandainya ya setiap sendal yang terkena atau alas kaki yang terkena najis itu harus dicuci sampai bersih dan hilang 100%, tidak cukup dengan diusap-usapkan ke tanah, maka ini akan memberatkan sebagian manusia, apalagi mereka yang sedang camping, yang sedang di dalam hutan, yang sedang di tengah-tengah padang pasir, yang susah mencari air, atau seorang yang ingin sholat, kalau dia harus mencucinya dengan air, dia harus mencari air dulu, ya, mungkin akan terluput dari sholat berjamaah, dan dia tidak mungkin meninggalkan sholat sendal di luar masjid, ya, dia harus memasukkannya, dan masjid tersebut memang masjid yang menggunakan pasir, dengan lantai pasir, ya, atau debu yang jamaahnya melakukan sholat dengan menggunakan sendal atau sepatu. Mungkin bagi kita di Indonesia, ya, hampir tidak ada ya masjid yang seperti ini. Ya, tapi di Yaman masih ada beberapa masjid yang seperti ini. Nah, baik, barakallahu fikum, ini menerangkan kepada kita kemudahan agama kita, kemudahan agama kita. Namun jangan salah kias ya. Jangan setelah mendengar hadis Abu Sa'id ini, begitu mau ke masjid melihat sendal dan sepatu ada najis, ya, kemudian atau hanya sekedar mengusap-usapkannya ke tanah, setelah itu masuk ke masjid yang lantainya, yang berlantai ambal, ya. Ini minta digebukin sama jamaah masjid namanya. Ya. Naam, barakallahu fik. Yang ke-8 kata Syekh, tathhirul ard. Cara membersihkan lantai, ya, yang bertanah dari najis. Kata penulis rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, hadis ini semakna dengan ini juga datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, qama a'rabiyyun fabala fil masjid. Pernah suatu ketika seorang Arab Badui kencing di dalam Masjid Nabawi. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Arab Badui. Ya. Arab Badui, mereka adalah orang yang tidak bertempat yang tetap, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan mereka jauh dari bimbingan ilmu agama karena keberadaan mereka yang jauh dari manusia, sehingga sikap mereka ya lebih kepada kekakuan, lebih dekat kepada kebodohan, ya, dan kejahilan. Oleh karenanya Nabi SAW sangat berhikmah dan sangat berlemah lembut dengan mereka Arab Badui, walaupun tali onta beliau pernah ditarik, ya, dan beliau sedang di atasnya. Kemudian selendang beliau pernah ditarik oleh Arab Badui sampai membekas, ya, di leher beliau tarikan tersebut. Kemudian dia pun meminta sesuatu kepada Nabi. Pernah juga Nabi SAW sedang bersama beberapa sahabatnya, kemudian datang Arab Badui dari jarak yang jauh, ya, sudah memanggil Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan ini bukan kebiasaan para sahabat Nabi. Kalau para sahabatnya akan memanggil beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Naam. Dengan suara yang cukup keras. Fanadahu nahwan min sautihi. Maka Nabi SAW pun menjawab panggilannya tersebut keras seperti suaranya. Ha, ini aku. Naam. Nah, kali ini Arab Badui ini masuk ke dalam masjid dan kencing dalam Masjid Nabawi. Fatanawaluhu an-nas, maka sebagian para sahabat mencela dan menghardiknya. Sedangkan Nabi SAW yang melihat Arab Badui itu kencing di dalam masjid dan para sahabat mulai menghardik memarahinya, Nabi justru berkata, da'u, biarkan dia kencing sampai selesai. Begitu dia selesai kencing, Nabi SAW bersabda, wa hariqu ala baulihi sajlan mimba. Tuangkan segayung air ke bagian masjid yang telah ia kencingi. Setelah itu Nabi SAW menegur dan menasihati para sahabatnya dengan sabdanya, فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبَعَثُوا مُعَسِّرِينَ. Wahai para sahabatku, kalian itu tidaklah diutus kecuali untuk memberikan kemudahan kepada manusia, dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan manusia. Adapun Arab Badui tadi, maka dipanggil oleh Nabi SAW dan dinasihati serta diberitahukan bahwa masjid adalah rumah Allah, adalah tempat solat, tidak boleh ada kotoran najis di dalamnya, tidak boleh kencing di dalamnya. Melihat Nabi SAW yang begitu hikmah, yang begitu lembut, ya, dan begitu santai menasihatinya yang telah kencing di dalam masjid, maka Arab Badui ini pun berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang membuat Nabi tertawa. Dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan au ahadan ma'ana. Wahai Rasul, wahai Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati siapapun, ya, satu orang manusia pun selain kami berdua. Udah melakukan kesalahan, perbuatan yang salah tadi, sekarang berdoa dengan doa yang salah lagi. Maka Nabi pun tertawa dan mengatakan, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas, yaitu rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu jangankan untuk para sahabat Nabi, untuk orang-orang kafir saja Allah berikan. Wasi'at rahmati kulla syai', orang-orang kafir saja mendapatkan rahmat Allah, apalagi para sahabatnya. Tetapi karena dia merasa telah dihardik, dimarahi oleh para sahabat Nabi, dan hanya Nabi yang dia lihat lembut, ya, hikmah dan santai dalam menasihatinya, maka dia pun berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Wahai Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Nabi pun tersenyum dan berkata, ya, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Syahid dari hadis ini bahwa sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, syahid dari hadis ini adalah bahwa tanah, lantai yang bertanah, ya, dengan tanah atau kerikil, ya, atau pasir yang terkenai najis kencing, maka cukup dengan disiram. Tidak perlu sudut tanah tersebut, ya, diambil kemudian dibuang. Ya, ini untuk air kencing, ya. Adapun jika air besar, maka tentunya air besar kotoran tersebut harus diangkat, ya, kemudian dibuang, ya, bagian tanah tersebut dibuang. Nah, kemudian penulis menyatakan, wa innama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika isti'jala li taharatil ardh. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya menyiramkan air atau segayung air ke tanah yang telah dikencingi oleh Arab Badui tersebut dari Masjid Nabawi, ini dalam rangka menyegerakan taharah. Ya, dalam rangka bersuci, ya, segera menyucikan bagian masjid yang ternajisi. Bukan berarti, ya, kata Syekh, falau tarakat hatta jaffat wa dhahaba atharun najasah tahurat. Karena seandainya Nabi SAW tetap membiarkan, ya, sudut masjid yang telah dikencingi oleh Arab Badui tersebut dan tidak langsung disiram, sehingga tanah tersebut mengering dan athar najis tersebut telah hilang, maka tanah tersebut telah suci dengan sendirinya. Kenapa? Karena kencing tersebut telah kering dan atharnya pun telah hilang. Kenapa beliau berkata demikian? Karena ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, kanatil kilabu tabulu fil masjid wa tuqbil wa tudbiru zamana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'a. Dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjing-anjing itu, ya, terkadang kencing di dalam masjid karena anjing itu berlalu lalang di tengah-tengah manusia di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak pernah menuangkan air sedikit pun ke bagian tanah yang telah terkencingi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata para ulama, maksud dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di atas adalah apabila, ya, tanah tersebut telah mengering dan athar najis tersebut telah hilang dengan sendirinya karena dibakar oleh matahari. Nah, baik, ini apabila tanah. Sedangkan apabila lantai tersebut, ya, semen, ya, keramik, ya, tentunya, ya, kencing tersebut tidak akan terserap ke dalam keramik dan lantai tersebut akan tetap tergenang. Maka caranya adalah dikeringkan terlebih dahulu kencing tersebut. Setelah dikeringkan, maka dituangkan air yang diperkirakan dengan jumlah air tersebut, maka zat najis, zat kencing tersebut telah terkalahkan, telah hilang dan terbersihkan dengan air tersebut. Naam, ya. Atau lantai tersebut adalah ambal, maka juga demikian, boleh dengan cara dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dibakar di bawah matahari. Apabila telah kering dan zat najis tersebut telah hilang, maka walaupun tidak disiramkan air, ya, itu telah tersucikan. Nah, dan apabila telah dikeringkan dengan kain, kemudian disiramkan air, ya, dengan jumlah, ya, yang dapat menghilangkan zat, ya, kencing tersebut dari sisi baunya, ya, dan zatnya, maka telah boleh dipakai walaupun masih basah. Walaupun masih basah, tidak mesti ke harus kering terlebih dahulu. Kenapa? Karena telah disiramkan air setelah sebelumnya kencing tersebut dilap dengan kain. Barakallahu fikum. Baik, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini beberapa pembahasan yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada hal-hal yang mau disampaikan oleh para pemirsa. Baik, ya, telah masuk satu pertanyaan dari saudara kita Randa Randi. Anda enggak paham nih, apakah ini kembar atau memang dua nama untuk satu orang, ya? Randa Randi, ya? Masya Allah, kembar atau gimana nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat kita selesai mengerjakan salat subuh, lalu paginya kita melihat ada bekas madzi, bagaimana hukumnya? Apakah harus mengulang salat? Baik. Apabila madzi tersebut dipastikan sebelum subuh, maka salat tersebut wajib diulangi. Salat tersebut wajib diulangi. Kenapa? Karena salat tersebut dilakukan tanpa taharah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Atau yathur. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila salah satu di antara kalian, Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila dia di atas hadas sampai dia bersuci, sampai dia berwudu. Dan para ulama juga berdalil dengan hadis dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anil shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur atau terlupa dari suatu salat, dari satu salat, maka hendaknya dia melakukannya begitu ia bangun atau ia ingat. Dan kalimat salat ini mencakup, ya, rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Orang yang lupa bersuci, ya, sebelum salat itu sama seperti orang yang lupa melakukan salat. Nah, akan tetapi jika madzi ini keluar, dipastikan setelah salat subuh, ya, dipastikan setelah salat subuh, maka hukumnya, ya, maka salat tersebut dianggap telah sah. Akan tetapi jika ragu, kok bisa ragu? Mungkin setelah subuh dia sempat tidur. Ya, setelah bangun dia bingung, kok ada madzi? Apakah madzi ini sebelum dianggap keluar sebelum subuh, ataukah dianggap ya setelah subuh dalam tidurnya yang ia lakukan setelah salat subuh? Yang pertama, kata para ulama, seandainya dia bisa melihat qarinah, ya, ada dia bisa melihat punya qarinah, indikasi-indikasi yang menunjukkan itu sebelum subuh, maka dihukumi sebelum subuh. Nah, ya, karena dia mengingat melihat tidurnya itu hanya sebentar, ya, atau belum terlelap, ya. Kalau seandainya keluar pasti tersadarkan. Tetapi apabila ada qara'in, ya, dan apabila ada qara'in bahwa itu keluarnya dalam tidur dia setelah sholat subuh, maka sholat tersebut dianggap sah. Namun yang membingungkan apabila dia ragu, ya, dia ragu ini sebelum subuh atau setelah sholat subuh. Sedangkan sebelum sholat subuh, ya, ketika sholat subuh dia yakin, seyakin-yakinnya dia belum, tidak ada madzi yang keluar. ya. Kemudian setelah selesai sholat subuh, dia tidur. Setelah bangun dari tidur, dia melihat ada madhi. Kemudian dia ragu, apakah ini madhi sebelum subuh ataukah madhi setelah sholat subuh dari dalam tidurnya. Maka para ulama mengatakan, al-hadath yurja'u ila aqrabi awqatih. Hadath itu dikembalikan kepada waktu yang terdekat. Maka hadith tersebut dianggap terjadi setelah sholat subuh dari tidurnya. Maka sholat subuh yang telah ia lakukan dianggap sah dan tidak perlu diulangi kembali. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan dari akhuna Ahmad Geofanni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadith mengusap wajah setelah berdoa dhaif, tapi ada yang menghasankannya. Maka tidak boleh mengingkari orang yang mengusap wajah setelah salat. Tapi ya, di masalah musik kok enggak boleh ya? Maksudnya kok enggak boleh ya? Baik. Pertama, barakallahu fiik. Permasalahan musik dengan mengusap wajah ketika berdoa setelah salat ini dua pembahasan yang cukup berbeda. Ya, kenapa? Karena kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang berdoa dan mengusap wajah ya setelah berdoa, baik setelah salat maupun di luar, di selain salat, itu khilaf yang mu'tabar. Ya, khilaf yang mu'tabar. Nah, khilaf yang mu'tabar di antara empat imam mazhab dan setelahnya. Dan ada yang mensahihkan hadisnya, ada yang mendhaifkannya. Sedangkan permasalahan musik ini adalah masalah ijma'. Tidak ada kesilangan pendapat di kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan juga empat imam mazhab. Dan apabila telah ada ijma' di masa as-salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka setiap pendapat ulama yang bertentangan dengan ijma' tersebut dianggap ketergelinciran, bukan sebuah khilafiyah yang ya, memecahkan ijma' yang telah terbangun sebelumnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalil-dalil yang mengharamkan musik sama sekali tidak dhaif. Yang pertama, ayat Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Abdullah bin Mas'ud bersumpah, itu adalah musik. Hadisnya juga demikian dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Juga di luar Bukhari. Hadisnya cukup banyak. Nah, dan dalam sejarah disebutkan yang pertama kali mendhaifkan hadis yang mengharamkan musik dari Sahih Bukhari itu adalah Ibnu Hazm yang datang setelah masa as-salaf di abad ya keempat Hijriah sekian ya. Dan terkait pendhaifan beliau tersebut dijawab oleh para ulama. Seandainya kita terima hadis dalam Sahih Bukhari tersebut yang menerangkan ya, haramnya musik dhaif, maka kita katakan seandainya hadis tersebut kita terima dhaif, maka bukan berarti hukum musik menjadi halal. Kenapa? Karena mengharamkan musik itu bukan hanya satu hadis dalam Sahih Bukhari, tetapi ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dalam selain Bukhari dan Muslim, ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ijma' mereka, para salaf. Yang berikutnya, bahwa hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari tersebut ya, tidak diterima pendhaifannya dari Ibnu Hazm. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang pertama, para ulama menyebutkan bukanlah ahli ilalul hadis. Ingat ya, enggak semua ahli hadis menjadi ahli ilalul hadis. Beliau bukan ahli ilalul hadis tentang ya, kecatatan-kecatatan hadis yang sangat dalam dan sangat terselubung. Ya, seperti Imam Baihaqi, seperti Imam Daruqutni. Yang berikutnya itu adalah kekeliruan beliau. Beliau mengira dengan Imam Al-Bukhari menyatakan qala Hisham, ya, bukan mengatakan haddatsani atau haddatsana atau akhbarani, akhbarana, amba'ani, amba'ana, yang menegaskan bahwa hadis itu memang langsung disampaikan. Beliau mengira ini adalah tadlis, terputus sanad antara Imam Al-Bukhari dengan Hisham, bahwa Imam Bukhari tidak langsung mendengarnya dari Hisham tetapi dari yang lainnya. Maka para ulama menjawab kaidah itu berlaku pada rawi yang mudallis. Ini kita jadi bicara ilmu hadis ya. Itu berlaku pada rawi yang mudallis. Mudallis itu adalah rawi yang menyampaikan sebuah hadis tersebut dari gurunya dengan konteks yang mengesankan dia mendengarnya langsung dari gurunya tersebut, padahal dia mengambilnya dari orang lain, walaupun orang tersebut adalah gurunya. Misalkan si A punya guru bernama si B, ya, ma'ruf ini adalah guru dia, B ini adalah gurunya si A. Tapi pada suatu hadis dia tidak mendengarnya langsung dari gurunya si B, tetapi dia mengambil dari kawan-kawannya si D, ya. Tetapi ketika dia menyampaikan, dia mengatakan berkata si B. Ya, dari satu sisi dia enggak dusta, memang benar itu perkataannya. Tetapi dari sisi lain dalam ilmu hadis itu disebutkan dia mengesankan bahwa dirinya mendengarnya langsung dari si B, padahal dia mengambil dari si C atau dari si D. Nah, apabila rawi tersebut diketahui sebagai rawi yang mudallis dan berkata dengan konteks yang seperti itu, bagaimana dia diketahui sebagai mudallis? Setelah para ulama hadis mempelajarinya, rupanya hadis tersebut dia mengambil dari kawan-kawannya, bukan dari gurunya langsung. Maka setiap kali dia menyatakan fulan berkata dari fulan, dianggap hadisnya tersebut dhaif dan terputus sanadnya, sampai ia menggunakan konteks yang menegaskan dirinya telah mendengarnya langsung dengan konteks haddatsani, haddatsana, akhbarani, akhbarana, amba'ani atau amba'ana, yang disebut oleh para ulama dengan siyagh at-tahdits, siyagh at-tahdits. Karena rawi zaman dahulu, kalau dia tidak mendengarnya langsung dari gurunya, dia tidak akan berani menyatakan haddatsani atau haddatsana, karena dia akan didustakan dan akan dibaikot hadisnya seumur hidupnya, dan itu sudah menjadi musibah besar bagi seorang ahli hadis di masa itu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari bukan mudallis, seorang rawi yang thiqatun tsab. Jika dia berkata telah berkata fulan dan fulan tersebut adalah gurunya, maka itu dianggap sanad yang bersambung. Dan Imam Al-Bukhari adalah muridnya Hisham. Beliau bertemu, dan Imam Bukhari bukan mudallis. Dan ulama hadis yang mensyarahnya pun menyebutkan sanadnya bersambung antara Imam Al-Bukhari dan gurunya tersebut, tidak terputus. Naam. Barakallahu fik. Naam. Masih ada pertanyaan yang lain? Ada lagi? Mana? Sudah? Habis. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Uhibbukum fillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, tidak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, aku misalnya tidak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan. Tetapi ketika aku berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang dilivekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. Kami hanya sekedar ingin berbagi, memperkenalkan dan belajar, menggali lebih dalam lagi tentang apa itu Islam. Islam yang murni. izinkan kami menumbuhkan, menyalurkan dengan apa yang kami miliki. Berbagi ilmu Islam di Mens TV, media Sunnah Aceh, menebar sunnah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab.